Mitra Bisnis, Kompas menulis, dalam sejumlah survei, sebagian besar masyarakat lebih memilih calon presiden alternatif ketimbang capres muka lama. Fenomena itu menunjukkan sebagian besar masyarakat menginginkan figur-figur baru yang bisa membawa perubahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Real Estate Indonesia sekaligus politisi, Setio Maharso. Pak Setio, apa komentar Anda soal ini? Saya setuju saja karena memang mungkin sudah saatnya sekarang banyak kepala daerah yang dijabat oleh generasi-generasi muda ya di usia di bawah 50 tahun. Mungkin saatnya sekarang Indonesia juga mempunyai presiden yang muda seperti di Amerika Serikat kemarin. Lalu seperti apa Bapak melihat kepercayaan masyarakat yang dikatakan semakin menurun terhadap partai politik? Itu kan sebagian mungkin nanti harus bisa dibuktikan di pemilu. Kalau mereka bisa meyakinkan masyarakat, tentunya masyarakat masih bisa percaya. Tapi kalau tidak, ya sudah, dia akan melupakan partai politik. Yang dicari nanti akan figur-figur yang bisa membawa Indonesia ke perubahan yang lebih baik. Menurut Bapak, apa penyebab turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik? Apakah karena masyarakat sudah gerah dengan permainan politik saat ini? Negara tanpa politik dan rakyat tidak akan terjadi negara kan, pemerintahan dan politik. Cuman masalahnya kan sekarang setelah era reformasi dengan keterbukaan, akses, IT yang bisa diakses dengan mudah, masyarakat bisa terbuka mendapatkan informasi. Ini yang menjadikan semacam euforia. Akhir-akhir ini juga sempat kembali muncul gagasan agar ada calon presiden independen. Bagaimana menurut Bapak? Ya sekarang kalau memang partai politik tidak dibutuhkan tentunya, calon independen bisa dikedepankan. Tapi kita lihatlah, ini kan ada partai baru juga nanti di pemilu 2014. Apakah pemilu 2014 bisa dimanfaatkan oleh partai baru beserta jajarannya? Lalu kalau menurut prediksi Bapak, bagaimana jalannya pertarungan untuk memperebutkan kursi kepresidenan tahun depan? Dari fakta di lapangan kan banyak generasi muda dan tidak disangka-sangka bisa menduduki jabatan-jabatan yang sudah dikehendaki oleh rakyat. Kalau harapan pribadi Bapak terkait pemilu tahun depan? Nanti ada perubahan lah. Dengan adanya muka-muka baru, ada partai baru, mudah-mudahan ke depan ada perubahan. Demikian Ketua Umum Real Estate Indonesia sekaligus politisi, Setio Maharso. Saya Wendy Lim.